subur makmur. Itu dia Nusantara, rakyat kian membangun dari desa sampai kota. Semangat yang menyala mewujudkan cita-cita. Sahabat semua bangsa, cinta damai selamanya. Cantik-cantik putrinya, murah senyum, anduk darah. Lemah lembut gayanya, paling ayu di dunia. Negeri penuh budaya, aneka ragam kesenian. Marilah kita jaga kelestarian segala. Cobaan dan rintangan dalam masa perjuangan, terelakkan semua berkat semangat dan pusaka Pancasila. Serah dekat gempita tetap jaya Nusantara. Pimpinan yang bijaksana lindungan kita putra negara. Yeah.